أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم أما بعد، أيها الحاضرون yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala، alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang menghidupkan dan suatu saat nanti akan mematikan kita. Dialah yang melimpahkan nikmat serta rizki kepada kita. Dialah yang menguji kita dengan kenikmatan maupun musibah. Dan dia pula yang maha mampu untuk mengangkat musibah dari hamba-hambanya. Dialah penguasa alam semesta, dan di tangannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dialah satu-satunya yang mengetahui semua detil permasalahan ghaib, dan hanya dia pula yang mengetahui terjadinya hari kiamat sebagaimana hanya dia Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui tempat keberadaan kita di akhirat, apakah di surga ataukah di neraka. Wal'iyadzu billah. Oleh sebab itu, hendaklah masing-masing dari kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada satu tempat pun kita berlari menjauh dan menghindar dari Allah kecuali di tempat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa. Tidaklah mungkin kita berlari dari sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja di tempat tersebut kita bisa bergantung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertauhid kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah, dan layak untuk dimasukkan ke dalam surga tertingginya Al-Firdaus. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk berada di salah satu di antara rumahnya, di masjid, di saat pagi hari seperti ini Biasanya kebanyakan orang di mana, Pak? Hah? Jogging ya? Di mana lagi? Di pasar, kaget gitu ya. Padahal jadi tidak kaget karena setiap pekan ada. Di saat seperti ini, di saat sebahagian orang mencari rehat sejenak katanya dari aktivitas rutin yang berulang setiap hari, berbeda dengan kita semua yang justru Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan kita, mudahkan langkah kita untuk berada di rumahnya. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami untuk mengingatkan kepada diri pribadi, selanjutnya mengajak kepada hadirin sekalian. Marilah kita awali kebersamaan-kebersamaan semacam ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang mulia, majlis ilmu seperti ini, mengawalinya dengan ikhlas. Niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah sejak ba'da subuh hadirin sekalian mengikuti kajian ilmiah, duduk lebih kurang 1 sampai 1 jam setengah. Capek? Lumayan. Tapi bersabar, alhamdulillah. Jeda sebentar, aduh mulai lagi nih. Ada musuh yang tidak kita lihat, syaitan, yang tidak berharap kita melakukan kebaikan. Maka diakui atau tidak, disadari atau tidak, terkadang ada bisikan, aduh capek, bosan, pengen segera selesai. Nanti mulai ada rasa lelah, lihat jam, selonjorkan kaki, mulai sandarkan tangan. Normal, manusiawi kita merasakan capek. Tapi jangan sampai yang membuat kita capek, yang membuat kita bosan adalah bisikan syaitan. Bagaimana cara meminimalisirnya? Bagaimana cara meringankan bisikan-bisikan yang seperti itu? Ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ucapan seorang alim di zaman as-salafus salih terdahulu, kaum yang salih di zaman terdahulu. Beliau adalah Sulaiman ibnu Mihran, afwan, Ma'mun ibnu Mihran. Beliau bernama Maimun ibnu Mihran. Maimun ibnu Mihran rahimahullah, seorang tabi'in. Kita tahu bahwa generasi terbaik umat ini adalah generasi yang pertama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai murid-murid langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi terbaik kedua setelah para sahabat adalah para tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, muncul generasi kedua, mereka berguru dari murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat, mereka disebut sebagai generasi tabi'in. Setelah banyak di antara para tabi'in yang wafat, kemudian muncul generasi ketiga terbaik yang disebut tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik yang pertama. Bahkan baiknya generasi pertama, kedua dan ketiga ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah para sahabat, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka berikutnya. tiga generasi pertama. Maimun ibnu Mihran rahimahullahu ta'ala, beliau berasal dari generasi kedua. Beliau berguru dari sebahagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah guru dari para tabi'ut tabi'in. Maimun ibnu Mihran pernah menyampaikan sesuatu. Berarti orang-orang yang mendengarkan sesuatu tersebut minimalnya adalah berasal dari tabi'ut tabi'in, atau sesama tabi'in di generasi kedua yang selevel dengan beliau. Jadi ketika beliau mengucapkan yang nanti akan kita simak bersama, beliau ucapkan di hadapan sahabat-sahabat beliau sendiri generasi terbaik kedua, atau murid-murid beliau generasi terbaik ketiga. Pendek saja ucapan beliau, beliau menyatakan, inna a'malakum qalilah fa akhlisu fi hadzal qalil. Kata Maimun ibn Mihran rahimahullah, sesungguhnya amal kalian sedikit, maka ikhlaskanlah yang sedikit itu. Bisa dibayangkan Maimun ibn Mihran menyatakannya di hadapan generasi terbaik kedua dan ketiga, murid-muridnya para sahabat. Terus bagaimana bila Maimun ibn Mihran hidup di zaman kita sekarang? Kalau orang-orang salih di zaman beliau saja ditegur oleh beliau, sesungguhnya amal kalian sedikit. Kalau beliau melihat amal kita, terus apa yang akan menjadi komentar beliau? Kemudian mengomentari amal yang sedikit itu, beliau berpesan, fa akhlisu fi hadzal qalil, ikhlaskanlah niat kalian pada yang sedikit itu. Subhanallah. Pesan beliau kepada murid-murid beliau, kepada sesama sahabat beliau dari kalangan tabi'in adalah ikhlaskanlah pada yang sedikit dari amal kalian tadi. Maka subhanallah, seandainya Maimun ibnu Mihran rahimahullah hidup di zaman kita sekarang, entah apa yang akan menjadi pesan beliau bagi kita. Sudah amal kita jauh dari sedikit, dan lebih lagi bukan jarang kita melalaikan keikhlasan niat di dalam hati pada saat menjalankan kebaikan. Namun kita tidak berputus asa, hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untuk kita keikhlasan dalam setiap niat hati. Pada kesempatan pagi hari yang baik dan berbahagia ini, izinkan kami untuk mengingatkan kita semua sebuah pembahasan yang barangkali belum, yang barangkali sudah sangat sering hadirin sekalian dengar, simak dan kaji. Tetapi inilah indahnya Islam. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang terselamatkan dari ancaman kerugian, hendaklah kita beriman, beramal salih, dan saling mengingatkan, saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ingatkanlah, sesungguhnya memberikan peringatan bermanfaat bagi kaum mukminin. فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَ. Ingatkan bila mengingatkan itu bermanfaat. Maka insya Allah saya percaya, kami cukup yakin bahwa yang akan coba kita simak bersama hanyalah menyegarkan ingatan kita bersama. Karena ini bukan sesuatu yang baru bagi hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita memperhatikan, mohon maaf kalau kita sedang berkendaraan begitu ya, apakah berkendaraan motor atau berkendaraan mobil, kemudian kita terhenti di lampu merah. Nah, lampu merah ini sebetulnya berhenti di lampu merah, hadirin, bisa bernilai pahala. Kapan? Kapan berhenti di lampu merah bisa bernilai pahala? Ketika kita berhenti di lampu merah dengan niat saya mengikuti, mematuhi ketetapan pemerintah kaum muslimin yang merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ayatnya cukup panjang, bagian yang ingin kami sampaikan adalah ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Pembahasannya panjang tentang ketaatan kepada pemerintah. Satu subbahasan dari itu adalah bahwa kita berkewajiban mematuhi pemimpin selama arahannya bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditentukannya merah, kuning dan hijau itu maksiat atau bukan? Mubah. Tapi yang mubah itu untuk menciptakan maslahat, menjadi wajib untuk kita taati karena bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lihat lampu merah berhenti, niatkan bahwa berhentinya kita adalah dalam rangka menghadirkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengikuti pemimpin pada perkara yang mubah dan baik untuk mendatangkan kemaslahatan umum. Saat kita berhenti di lampu merah, kita melihat ada biasanya ya, kecuali di beberapa tempat, biasanya ada orang-orang yang meminta-minta, mengemis, mengais suapan-suapan makanan, nasi dan seterusnya. Ada di antara mereka yang memang berkeadaan butuh, namun tidak jarang pula di antara mereka yang memang sudah terorganisir. Bukan itu yang ingin kita bahas. Yang ingin kita bahas adalah sikap seseorang meminta kepada manusia. Ketika seseorang meminta kepada sesama manusia, terkadang dia menampakkan raut wajah memelas. Betul atau tidak? Yang biasanya biasa, tapi ketika dia akan meminta belas kasih orang lain, maka dia akan pasang raut wajah yang berbeda untuk mengundang rasa kasihan lawan bicaranya. Beri. Itu ia lakukan setiap hari. Dalam satu hari entah berapa jam dia lakukan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita mencermati bahwa orang-orang yang meminta, berharap dan menggantungkan harapan mereka kepada sesama manusia, sesungguhnya mereka mendapatkan sesuatu yang hampa. Kalaulah mereka meminta sedikit harta, kemudian dia menyangka bahwa yang sedikit ini dikumpulkan maka akan menjadi banyak. Kemudian apa? Setelah banyak, kalau banyak maka saya bisa bangun rumah. Katanya ada yang melakukan investigasi, sebahagian pengemis itu terorganisir sehingga sampai bahkan rumah mereka lebih bagus dari seorang pegawai negeri. Katanya, saya sendiri belum pernah lihat. Oke. Dari hasil meminta, dia bisa membangun rumah. Terus, Ya nyaman hidup di rumah yang mewah, tapi setiap hari dia akan meminta lagi, meminta lagi, meminta terus. Bergantung kepada uluran kasih manusia. Setelah itu, cermati pula seandainya beliau itu wafat, akankah rumah yang dibangunnya dibawa masuk ke liang lahat bersamanya? Jawabnya tidak. Mustahil ada seorang muslim meninggal dunia dan rumah tempat tinggalnya masuk serta bersamanya ke dalam liang lahatnya. Tidak sedikit pun harta yang ia bawa, dia hanya akan dipakaikan lembaran kain kafan. Dia hanya akan tinggal di tempat yang, subhanallah, diameternya mungkin berapa, Pak? Yang untuk ngulet saja gak cukup. Untuk ngulet gak cukup. Itulah perjalanan hidup di dunia. Dan satu-satunya sikap mengemis yang Allah ridhai dari diri setiap hamba muslim adalah saat mereka mengemis kepada Allah. Kalau mengemis kepada manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidhi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibn Majah, dan yang lainnya. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala ridha untuk kalian tiga hal, dan Allah benci dari kalian tiga hal. Salah satu yang Allah benci dari tiga hal tersebut adalah kathratis su'al, banyak meminta, banyak mengemis kepada manusia. Semakin banyak kita meminta dan semakin banyak kita menggantungkan asa dan harapan kita kepada manusia, justru semakin Allah benci kepada hamba tersebut. Sebaliknya, semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita menggantungkan asa dan harapan kepada Allah, semakin Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepada kita. Allahu Akbar. Jadi Allah justru cinta kepada kita manakala kita meminta kepadanya. Dicoba saja hadirin, terutama ya yang sudah berkeluarga. Saya melihat beberapa wajah nampaknya belum berkeluarga. Mas sudah berkeluarga? Belum ya? Terlihat dari awal. Terlihat semangatnya, masya Allah. Kalau kita punya anak, anak kita tiba-tiba merengek minta sesuatu dari kita, Pak 5 ribu, minta jajan dia, kita kasih 5 ribu. Belum 1 jam dia balik lagi, Pak 5 ribu, dikasih gak? Ya nak, nih 5 ribu. Jajannya yang betul loh ya, jangan jajan yang aneh-aneh ya. Siap Pak. Belum 1 jam dia balik lagi, minta 5 ribu lagi. Yang ketiga kalinya, dikasih atau tidak? Sayang saya sama anak, saya kasih lagi 5 ribu. Belum 1 jam dia balik lagi, Pak 5 ribu lagi. Kira-kira? Kira-kira diapain, Pak? Hah? Kamu beli apa, nak? Buat apa kamu minta? Kamu minta terus, udah habis. Padahal masih ada. Tapi itulah manusia, semakin banyak diminta, semakin benci sama orang yang meminta. Sampai pun itu adalah darah daging kita sendiri. Ada saatnya kemudian kita berkata kepada anak kita, udah nak, hentikan mintamu ini. Karena manusia terbatas. Karena manusia tidak memiliki banyak. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha segalanya. sebutkan kepada kita di majlis ini satu ayat atau satu hadis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup pintu doa atau menutup pintu taubat. Ada? Tidak ada. Pintu doa, pintu taubat, pintu harap hanya akan terhenti ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan sesaat sebelum lepasnya, atau ketika matahari terbit dari arah barat. Disitulah sudah tidak ada lagi harapan, permintaan ataupun taubat. Sebelum itu, minta yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang membuktikan keterbatasan manusia adalah saat kita meminta kepadanya. Minta. Sampai pun orang yang paling dermawan, wah ini orang dermawan ini, tidak pernah menolak permintaan siapapun. Berapapun yang dimintanya pasti akan dikabul. Duitnya banyak, gak habis 70 turunan. Minta dikasih. Ada yang pernah ditolak? Tidak pernah ada yang ditolak. Tapi coba datangi dermawan itu jam 1 malam. Pak, minta. Kira-kira dikasih apa? Dikasih lembaran atau dikasih tongkat? Inilah keterbatasan manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekejap mata pun pintu doa dan harapan tertutup darinya. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, silakan perhatikan tuntunan Islam yang indah ini. Dari mulai bangun tidur, seorang muslim diajarkan untuk berzikir, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah minta sebuah pemberian atau minta sebuah perlindungan? Dari mulai bangun tidur. Mulai bangun tidur, baca doa. Doanya apa, Pak? Oke. Mendengar azan berkumandang, dijawab azan tersebut, selesai azan kita baca doa atau tidak? Baca doa. Oh enggak Ustaz, saya bangunnya sebelum azan. Oke. Tapi setelah bangun menuju kamar mandi, menuju toilet, mau masuk ke toilet, baca doa. Keluar dari toilet, mau berwudu, doa. Selepas wudu, Subhanallah. Saat berpakaian, saat bercermin, kemudian seandainya kita dimudahkan untuk salat malam, salat isinya adalah zikir dan doa. Salat itu dari mulai takbir sampai salam isinya adalah zikir dan doa. Allahu Akbar. Kemudian baca apa? Allahumma ba'id baini dan seterusnya, atau subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, atau dan seterusnya, doa iftitah yang sangat banyak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Apa isinya Al-Fatihah itu? Pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu inti doa yang diminta dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Sami'allahu liman hamid. Dari takbir sampai salam isinya adalah zikir dan doa. Alhamdulillah. Azan subuh berkumandang, kita jawab azan, kita doa agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Setelah itu kita keluar rumah. Keluar rumah baca doa enggak, Pak? Apa bacanya? La haula wala quwwata illa billah. Berjalan menuju masjid, ada doanya. Perjalanan langkah kita dari rumah menuju masjid ada doanya. Allahumma inni as'aluka fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min amami nuran wa min, dan seterusnya panjang doanya. Sampailah kita di masjid. Di masjid doa, salat tahiyatul masjid. Salat isinya apa tadi? Zikir dan doa. Subhanallah. Setelah selesai salat kita berdoa, doa lagi. Salat subuh. Setelah salat subuh zikir lagi, doa lagi. Keluar dari masjid doa lagi. Masuk rumah doa lagi. Sama istri sudah disiapkan sarapan, teh panas atau kopi atau apapun. Mau makan, mau minum, habis selesai makan dan minum, apa yang tidak berhenti? Terus. Subhanallah. Ini menunjukkan karena seorang hamba tidak bisa terlepas dari meminta, memohon, dan bahasa yang lebih ekstrim adalah mengemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh dicatat. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Fatir ayat 15. Surat Fatir ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, yang dipanggil semua manusia. Kita kadang-kadang mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu. Spesifik panggilan bagi orang-orang yang beriman. Ini ya ayyuhan nas, wahai manusia yang mukmin yang belum mukmin. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu fakir, para pengemis kepada Allah. Bukan para pemohon, para peminta, para pengemis kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah. Gantungkan asa kita kepada Allah. Jadikan harapan kita tertuju dari Allah. Allahus Samad. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua adalah para fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya lagi maha terpuji. Allahu Akbar. Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dia tidak kurang dan dia tidak tercela. Dia kaya karena dia memiliki semuanya, dan dia terpuji karena tidak ada celah sedikit pun padanya. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah hakikat perjalanan hidup kita setiap hari. Dari waktu ke waktu adalah doa. Ustaz, tapi kan ada kondisi-kondisi yang tidak rutin. Betul. Jadi justru kondisi yang tidak rutin itu pun kita diajarkan untuk berdoa. Saat angin kencang berhembus, ada doanya. Saat mendengar halilintar, ada doanya. Saat turun hujan, tidak setiap saat kita mendapatkan curah hujan, ada doanya. Saat kita berada pertama kali ke sebuah wilayah, ada doanya. Allahu Akbar. Bahkan sesederhana seorang suami mendatangi istrinya, ada doanya. Subhanallah. Bahkan ketika seseorang terjaga dari mimpi buruknya, ada tuntunan zikir dan doanya. Jadi mana bagian yang kita itu akan terhenti bergantung, merengek, memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabnya tidak ada. Setiap saat kalau kita sadari hakikat perjalanan ujian hidup kita di dunia, maka kita itu meminta, memohon, merengek, mengemis, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita sadari itu, semakin mudah kita untuk mengingat Allah Azza wa Jal. Dan semakin kita lalai akan hal tersebut, semakin sering kita menggantungkan asa dan harapan kita kepada selain Allah. Inilah hakikat ujian kehidupan kita di dunia. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua adalah fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang serupa dengan ayat 15 dalam surat Fatir adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat 38. Surat Muhammad ayat 38. Di bagian ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, Wallahul ghaniyu wa antumul fuqara. Dialah Allah yang maha kaya, sementara kalian adalah para fakir kepadanya. Subhanallah. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang barangkali sederhana, tapi justru ini menyimpan harapan besar buat kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah arba'." Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada empat. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada empat. Dan setiap amal yang dicintai oleh Allah, jika dilakukan oleh seorang hamba ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelakunya berpeluang untuk mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cinta amal tersebut, maka pelaku amal tadi juga mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbul kalami ilallahi arba'. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Berarti siapa yang mengucapkan empat ucapan ini, maka dia berpotensi, berpeluang untuk mendapatkan cinta siapa? Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menegaskan, La yadurruka biayyihinna badakta. Tidak masalah buatmu, engkau mulai dari manapun di antara keempat itu. Wah, pengen dong Ustaz tahu saya, apa itu? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sulit? Mudah. Zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengingat Allah azza wa jal, kita mengingat kepadanya. Dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kita. Apa sulitnya mengucapkan subhanallah? Sambil siram-siram tanaman, subhanallah. Sambil cuci motor, subhanallah. Sambil bawa kendaraan, subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ucapan-ucapan yang kita semua sudah hafal bahkan sejak kita masih kecil, kalau kita jadikan sebagai panduan kita di setiap saat, maka bibir ini tidak akan pernah kering dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bibir kita akan selalu basah karena ia berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung kepadanya, memohon darinya, mengajukan asa dan harapan kepadanya. Dan akan menjadi semakin runtuh kesombongan seorang hamba manakala ia mendengar sebuah hadis qudsi. Hadirin pernah mengkaji definisi hadis qudsi? Kita kenal ada ayat-ayat Al-Qur'an. Kita kenal adanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perpaduan di antara keduanya ada yang disebut hadis qudsi, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di awal setiap hadis qudsi, Nabi mengawalinya dengan bersabda, qala Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau beliau mendapatkan ayat, diturunkan kepada beliau ayat, maka beliau langsung sampaikan. Kalau beliau ingin menyampaikan hadis, beliau sampaikan. Dan para sahabat sama sekali tidak kesulitan untuk membedakan mana ayat, mana hadis. Dan di antara kedua ayat atau hadis ada juga yang disebut sebagai hadis qudsi. Hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengawalinya dengan bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman. Dalam sebuah hadis qudsi yang cukup panjang, saya percepat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini hadis ini, Pak. Kalau kita orang Jawa bilang, kita ini dipretelin, diprotolin. Tahu ya diprotolin maksudnya ya? Ditanggalkan, ditelanjangi sedikit-sedikit karena kita sebetulnya enggak punya apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan saling berbuat zalim. Pembahasan tentang kezaliman jika ingin diuraikan butuh waktu yang cukup panjang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya masing-masing kalian itu tersimpang jalan, keliru arah, balun, tersesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah, kata Allah, kecuali yang aku berikan petunjuk hidayah baginya, maka dia tidak tersesat jalan, dia tidak keliru langkah. Maka mintalah kalian hidayah dariku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Itulah yang karenanya kita tidak sah melakukan rakaat salat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Dan jantung dari permintaan kita dalam surat Al-Fatihah ada pada firmannya, ihdinas siratal. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, berikan kami hidayah. Mintalah kepada Allah. Wahai hamba-hambaku, yang ketiga, sesungguhnya masing-masing kalian itu lapar jai'. Illa man at'amtuh, kecuali yang aku berikan makan untuknya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kalian makan dariku, niscaya aku akan berikan makan untuk kalian. Inilah yang membedakan antara seorang mukmin ketika dia mencari nafkah untuk istri dan anaknya di rumah. Dia sama sekali tidak ada persepsi bahwa dialah yang memberikan makan kepada istri dan anak-anaknya sehingga dia lupa kepada Allah. Seorang mukmin tidak lupa. Dia tahu bahwa pekerjaannya, cari nafkahnya hanyalah media yang sejatinya memberikan rizki kepada istri dan anak-anaknya, bahkan kepada dirinya sendiri adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita itu lapar, Pak. Lapar. Aduh, lapar. Terus? Ya, makan. Siapa yang sejatinya menghilangkan rasa lapar dari kita? Allah. Siapa yang sejatinya memberikan rizki berupa makanan dan minuman kepada kita? Allah. Jadi, kita itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautu. Yang berikutnya, wahai hambaku, sesungguhnya masing-masing kalian itu tak berpakaian, telanjang, kecuali yang aku berikan pakaian untuknya, kata Allah. Jadi kita ketika berpakaian ini, Pak, ini bukan semata-mata kemampuan kita, ini semata-mata milik kita, ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah kita ketika seorang hamba lupa akan Allah, maka nasibnya tidak berbeda dengan Qarun. Apa yang Qarun katakan dengan kesombongan yang dimilikinya? Sesungguhnya aku memiliki semua ini adalah jerih payahku. Kata Qarun. Bayangkan Qarun itu punya gudang-gudang simpanan harta bendanya yang kuncinya saja harus dibawa oleh banyak orang dengan kekuatan. Orang-orang yang kuat. Kalau kuncinya dibawa, katakanlah mungkin oleh 10 orang yang kekar-kekar, terus kayak apa pintunya, Pak? Kuncinya segede itu. Kita bawa kunci, aduh. Kunci. Pintunya segini. Yang belum tentu kita bisa bawa sendiri. Kalau kuncinya ternyata harus digendong, diangkat oleh beberapa orang yang kekar. Terus pintunya sebesar apa itu? Terus gudangnya sebesar apa? Terus berapa hartanya yang ada di gudang-gudang itu? Allahu Akbar. Tapi Allah jadikan Qarun sebagai contoh buat kita manusia, hamba-hambanya. Hei manusia, jangan jadi seperti Qarun yang lupa diri. Dia pikir bahwa dia memiliki apa yang dia miliki itu adalah pemberianku. Dengan seperti ini pula seseorang akan dapat menanggalkan kesombongan saat dia mulai gampang melecehkan, merendahkan, mencaci maki orang lain. Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu keliru dan bersalah siang dan malam. Ah, enggak Ustaz, saya baik-baik saja. Nih, saya bisa ceritakan Ustaz, bangun tidur saya ke masjid, sudah sholat, zikir sampai syuruk, terus ke rumah. Di rumah saya baca buku. Setelah itu saya istirahat, setelah itu saya salat duha, terus sampai menjelang siang. Diceritakanlah semua kegiatan positifnya. Dia merasa bahwa dirinya tidak melakukan kekeliruan. Setiap anak manusia tercipta berkeadaan banyak melakukan kekeliruan. Kullu bani adamal khata. Setiap anak cucu Adam itu banyak melakukan kekeliruan. Kemudian di hadis qudsi ini juga Allah menegaskan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu keliru siang dan malam. Dan akulah yang mengampuni semua dosa-dosa. Maka mintalah kalian ampunan dariku, niscaya aku akan ampuni kalian. Allahu Akbar. Allah ingatkan bahwa kita banyak melakukan kekeliruan. Allah ingatkan agar kita meminta darinya. Allah janjikan agar yang kita minta, yaitu ampunan, akan diberikan. Kurang apa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ingatkan kita bahwa kita keliru. Allah arahkan kita agar kita meminta ampunan. Allah janjikan bahwa permintaan ampunan kita akan diberikan. Subhanallah. Karenanya kemudian kalau kita korelasikan ini dengan hadis tentang rahmah, tentang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi pernah menceritakan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 bagian rahmah, kasih sayang. Dan yang Allah turunkan ke dunia ini hanya 1/100 bagian tersebut, hanya 1%. Dan dengan 1% itulah semua kasih sayang yang ada di alam semesta ini terjadi. Seorang ayah, ibu sayang kepada anaknya. Bahkan kata Nabi SAW, seekor kuda pacuan tidak akan menghentakkan kakinya. Dia akan menahan dari hentakan kakinya kepada anaknya sendiri sebagai tanda rahmah. Jadi semua bentuk kasih sayang di alam semesta ini adalah bagian dari 1% rahmat yang Allah turunkan ke alam dunia. 99%-nya ada di mana? Allah simpan buat hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan surganya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan lagi, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua dari yang paling pertama Nabi Adam alaihi salam sampai yang terakhir, yang terlahir terakhir jelang hari kiamat, semua kalian beriman dengan kualitas iman yang tertinggi, bertakwa dengan nilai ketakwaan yang paling puncak, semuanya sama, maka itu sama sekali tidak menambah kekayaanku sedikit pun. Allahu Akbar. Allah tidak butuh kita, dan Allah tidak butuh iman dan takwa kita. Yang butuh iman dan takwa kita adalah kita sendiri, karena kitalah yang akan memetik hasilnya. Adapun ketakwaan kita sama sekali tidak menambahkan kekayaan Allah Azza wa Jalla sama sekali. Dan seandainya semua kita dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir, bahkan jin dan manusia seluruhnya, mereka ternyata jahat bejat dengan kejahatan nilainya yang tertinggi, semuanya adalah penjahat nomor satu, semuanya, jinnya manusianya sama, Allah menegaskan itu tidak akan mengurangi kekuasaanku. Subhanallah. Jadi kita itu apa? Kita ini siapa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita bukan siapa-siapa. Maka kalau kita ingin bergantung, bergantunglah kepada Allah. Ingin meminta, mintalah kepada Allah. Ingin mengemis, merengek, merengek dan mengemislah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang memiliki segalanya. Kemudian hampir di bagian akhir Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahr. Ini menarik hadirin. Dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua dari yang paling pertama Nabi Adam sampai yang paling terakhir, dari yang bangsa jin dan bangsa manusia, semuanya berada di sebuah dataran. Kemudian semuanya masing-masing meminta kepada Allah dengan semua hajatnya. Dan aku, kata Allah, kabulkan seluruh hajat tersebut, maka tidak akan berkurang kekayaanku kecuali seperti berkurangnya air laut jika kita masukkan sebuah jarum, kemudian kita angkat jarum tersebut, sebanyak itulah yang berkurang dari kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jangankan laut, Pak, ini saya berikan contoh di hadapan kita semua ini. Berapa liter air yang ada dalam gelas ini? Tidak ada seliter. Tidak usah jarum yang jelas ujungnya itu pasti kecil. Ini aja. Tutup ballpointnya. Masukkan. Angkat. Berapa yang berkurang? Terus bagaimana kalau ini adalah laut dan ini adalah jarum? Semua jin, semua manusia meminta dan Allah kabulkan semuanya. Hal tersebut tidak mengurangi kekayaan Allah seperti berkurangnya, kecuali seperti berkurangnya jarum jika dimasukkan ke dalam air laut. Kita ini kecil. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Murnikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat meminta. Allahus Samad. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala tempat bergantungnya semua makhluk untuk meminta hajat mereka. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ini yang kemudian Allah akhiri hadith kudsinya. Wahai hamba-hambaku, inilah kehidupan dunia yang semuanya adalah amal perbuatan kalian. Nanti saat hari kiamat tiba, aku akan menghitungnya dari kalian. Di dunia amal, di akhirat balasannya. Inilah kehidupan dunia. Faman wajada khairan, yang nanti pada hari kiamat melihat balasan kebaikan, falyahmadillah, hendaklah ia memuji Allah, karena Allah lah yang memudahkannya untuk beramal dengan amal-amal kebaikan tersebut. Namun barang siapa yang melihat ternyata amalannya itu buruk, fala yalumanna illa nafsah, jangan ia caci maki kecuali dirinya sendiri. Allah sudah berikan semuanya, Allah sudah sediakan semuanya, Allah sudah mudahkan semuanya, tinggal kita mengambil, menyambut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang amalannya adalah kebaikan, hendaklah ia memuji Allah azza wa jal. Namun jika amalannya itu buruk, jangan ia cela kecuali dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian, kata Allah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dan dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, ta'arraf ilallahi firrakha ya'rifka fisyidda, ingatlah Allah di saat senangmu, di saat lapangmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatmu di saat sempitmu. Allahu Akbar. Ini barangkali sederhana hadirin, tapi inilah yang justru akan selalu mengingatkan kita hakikat ujian kita di kehidupan dunia ini. Sebentar kok, dan kita tidak tahu kapan usia kita akan selesai. Mungkin sampai 60, mungkin sampai 70, tapi mungkin juga hari ini kita berakhir. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tidak satu jiwa pun tahu apa yang akan terjadi di keesokan hari, dan tidak satu jiwa pun mengetahui di bagian bumi Allah mana dia akan dijemput oleh ajalnya. Sudah semakin banyak tanda-tanda dekatnya hari kiamat, dan sudah semakin banyak kita dengar informasi seseorang meninggal dunia dalam kondisi yang sama sekali tidak disangka-sangka. Betapa iri kita terhadap orang-orang yang masya Allah meninggal dunianya saat ia membaca Al-Quran, meninggal dunianya saat ia salat, meninggal dunianya saat ia sujud, meninggal dunianya saat ia tawaf berdoa kepada Allah. Kita bagaimana? Kita tidak bisa memberikan jaminan bahkan kepada diri kita sendiri. Maka ayo tingkatkan ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diri kita sendiri kita tidak bisa berikan jaminan, apalagi kita berikan jaminan untuk orang lain yang sampai pun mereka adalah darah daging kita sendiri. Di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil suku Quraisy yang merupakan suku beliau sendiri. Beliau berkata di hadapan mereka, "Anqidhu anfusakum," selamatkan diri kalian dengan beriman kepada Allah. Kemudian beliau memanggil pamannya, "Ya ammi Abbas." Wahai pamanku Abbas, ketahuilah bahwa aku meskipun seorang nabi, aku seorang rasul, tapi aku tidak bisa memberikan manfaat, syafaat untukmu nanti di hadapan Allah kecuali dengan engkau beriman kepadanya. Beliau panggil bibinya, "Ya Safiyyata ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Safiyyah, bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun aku adalah nabi dan utusan Allah, aku tidak bisa memberikan manfaat syafaat untukmu di hari kiamat kecuali jika engkau beriman kepada Allah. Kemudian terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya sendiri, darah dagingnya sendiri. "Ya Fatimah bintu Muhammad." Wahai Fatimah putri Muhammad. "Salini min mali ma syi'ti." Mintalah dari ayah, dari harta ayah, apapun yang engkau kehendaki, minta nak, mintalah. Kamu berhak untuk meminta. "Walakinni la ughni anki minallahi syai'a." Tapi nak, Ketahuilah bahwa ayah ini tidak bisa memberikan manfaat untukmu nanti di hari kiamat, kecuali jika engkau sendiri beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengemislah kepada Allah, bukan sekedar setiap hari, bahkan setiap saat. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang kiranya dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu waliyu taufiq. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Bila ada yang hendak ditanyakan atau disanggah jika memang ada kekeliruan pada yang kami sampaikan, dipersilakan. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, Ustaz. Silakan. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita semua tidak akan masuk surga dengan amal kita, Ustaz, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada saat nanti di hari penimbangan, Ustaz, kalau amal kita dan dosa kita sama, Ustaz, apakah amal buruk kita itu akan diampuni oleh Allah, Ustaz, dengan rahmatnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari hisab, pertimbangan, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut hal tersebut, menjelaskan hal tersebut di berbagai ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam ayat yang sudah kita sering baca, kita sudah hafal, dalam surat Al-Qari'ah. فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Kemudian dalam surat Az-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pada saat hari perhitungan, ternyata mungkin sama antara amal baik dengan amal buruk kita. Mungkinkah kita berkesempatan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini dijawab oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 143. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, ayatnya ayat ke-48, keliru. Surat An-Nisa, surat yang ke-4, ayat 48. Tadi kami menyebutkan surat ayat berapa? Ayat 48. Nanti bisa dicek. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kapan dosa kesyirikan itu tidak diampuni? Bila pelakunya meninggal dunia sebelum bertaubat dari syirik itu. Adapun seseorang yang telah terjatuh dalam kesyirikan, kemudian ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha, taubatnya diterima, maka dosa kesyirikan ini akan diampuni. Ayat ini berlaku bagi mereka yang meninggal dunia sebelum bertaubat dari dosa kesyirikan. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kemudian di bagian akhir dari ayat ini Allah menegaskan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah mungkin dosa-dosa saya di hari perhitungan akan diampuni dengan rahmat Allah, bisa saja diampuni jika Allah berkehendak. Konsekuensinya, jika Allah juga tidak berkehendak untuk mengampuni, berarti kita siap-siap untuk menerima balasannya di neraka. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali beristighfar memohon ampunan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tempatnya pasti di surga yang tertinggi, dan beliaulah orang yang paling pertama kali masuk surga. Taubatnya, permohonan ampunnya dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Lah kita, Allahu Akbar. Maka kita harus banyak memohon ampun kepada Allah. Karenanya tadi disebutkan dalam hadis qudsi, wahai anak cucu Adam, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu keliru, salah, siang dan malam. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali aku, kata Allah. Maka mintalah ampunan dariku, niscaya aku akan ampuni dosa kalian. Mungkin saja kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya jika Allah berkehendak. Karenanya minta kepada Allah ampunan dengan permintaan yang serius. Kita itu kalau seandainya berharap sesuatu dari seseorang dengan permohonan yang berharap dikabulkan, tolong dong, kasih ya, serius begitu. Bahkan seorang anak ketika meminta dari orang tuanya, dia tidak segan-segan untuk menangis. Ma, pa, umi, abi, dia meminta. Bayangkanlah kalau kita melakukan seperti itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, kasih sayangi hamba. Ya Allah, tunjukkan hamba jalan yang lurus. Ya Allah, berikan hamba istiqamah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jauhkan hamba dari siksa neraka. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga tanpa perhitungan. Ya Allah, lewatkan hamba di atas as-sirat secepat kilat menyambar. Semua minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari, setiap saat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Demikian akhi, barakallahu fiik. Silakan. Nanti ke situ ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meminta didoakan dari orang lain? Misalnya minta kepada orang tua kita atau orang soleh atau orang muslim kita lain. Iya. Barakallahu fiikum. Apa hukumnya meminta didoakan kebaikan oleh orang-orang saleh, oleh kedua orang tua kita? Boleh. Ini termasuk yang boleh. At-tawassul bidu'ais salihin. Bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta didoakan oleh orang-orang yang saleh, yang masih hidup, yang bisa melakukannya. Orang-orang saleh masih hidup dan ia bisa melakukannya. Saleh jelas maknanya, masih hidup berarti belum meninggal dunia, bisa melakukannya. Misalnya dia bukan tuli, dia bukan buta, dia tahu bahwa kita meminta dibantu untuk didoakan. Boleh. Ini termasuk yang diperbolehkan. Banyak sekali contohnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka meminta dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan kebaikan. Seperti misalnya hadis yang sangat masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 70 ribu golongan 70 ribu orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan masuk surga tanpa hitungan hisab, tanpa azab, langsung jalan tol masuk surga. Disebutkan kriterianya. Setelah selesai, ada sahabat bernama Ukkasha ibnu Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ukkasha, wahai Rasul, doakan kepada Allah untukku agar aku termasuk salah satu dari mereka. Kemudian Nabi SAW menyambut permintaan beliau, anta minhum, iya, engkau adalah salah satu dari mereka. Ini bukti bahwa Nabi SAW tidak menghalangi, tidak melarang Ukasyah radhiyallahu anhu untuk meminta didoakan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua adalah ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meminta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan hidayah untuk ibunya yang sudah bertahun-tahun diajak oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam, malah enggak masuk Islam. Lama sekali. Bahkan setiap kali diajak masuk Islam, ibunda Abu Hurairah justru meminta Abu Hurairah untuk murtad. Kamu saja yang keluar dari agama Muhammad, siapa itu Muhammad, bla bla bla dan seterusnya. Itu terus disabarkan pada diri Abu Hurairah. Beliau menyabarkan dirinya, memperkuat kesabaran. Kesabaran itu terhenti ketika beliau mendengar dari ibunya hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau ini enggak bisa ditawarin. Saya enggak kuat ini. Saya enggak sanggup. Kalau ibu saya sekedar tidak memenuhi ajakan saya untuk beliau masuk Islam, tidaklah mengapa. Kalau beliau mencaci maki saya, tidaklah mengapa. Beliau mencaci maki Nabi, saya enggak bisa terima. Beliau segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, hatiku saat ini sedang sedih. Diceritakanlah apa yang baru saja terjadi. Wahai Rasul, doakan kepada Allah untuk ibuku agar beliau dapat hidayah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, simple doanya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah untuk ibunda Abu Hurairah. Wah, langsung bersinar wajah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau yakin bahwa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dikabul. Beliau bergegas pulang ke rumah. Namun baru saja sang ibu menutup palang pintu rumahnya, kemudian ibu berkata dari dalam, nak, tunggu ibu di luar. Kemudian didengarkan ada suara percikan air, pertanda bahwa si ibu mandi. Setelah berpakaian, beliau buka pintu rumahnya. Wahai putraku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul dan Nabi tidak menghalangi, tidak melarang Abu Hurairah untuk meminta doa kepada beliau agar ibunya mendapatkan hidayah. Dan hadis-hadis yang lain yang banyak. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita membandingkan mana yang lebih afdal, seseorang minta didoakan kepada Allah dari orang yang salih, dari kedua orang tuanya, karena doa orang tua mustajab. Ini orang seperti ini dibandingkan dengan orang yang berusaha untuk menjadi hamba salih, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja orang yang ini lebih afdal. Dia tidak memerlukan perantara. Meskipun ketika perantara ini dibenarkan, maka menjadi boleh. Tetapi kalau kemudian dibandingkan mana yang lebih afdal dari keduanya, seorang hamba yang menggantungkan dirinya kepada Allah, meminta langsung kepada Allah, menunjukkan bahwa dia semakin ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang tua untuk anaknya mustajab. Boleh seseorang berkata kepada orang tuanya, Pak, Bu, doakan saya agar saya menjadi anak yang saleh. Saya ingin setelah Bapak dan Ibu nanti meninggal dunia, saya adalah investasi panjang abadi buat Bapak dan Ibu. Minta kepada beliau agar beliau mendoakan kita. Boleh. Iya, Nak, semoga kamu jadi anak yang saleh. Dan pantaslah kiranya kalau kita bersedih seandainya kita sudah tidak lagi memiliki ayah dan ibu sebelum kita mengajukan permintaan doa itu. Namun setidaknya kita masih bisa berusaha untuk menjadi anak yang saleh bagi kedua orang tua kita, kemudian mendoakan kebaikan bagi mereka. Demikian, Allahu ta'ala alam. Silakan, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat dikatakan bahwa anak Adam ini sudah ditentukan tempatnya, apakah di neraka atau di surga. Ya. apakah boleh kita terus berharap dan berdoa dimasukkan ke surga? Dan saya meminta penjelasan di Ustaz, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Apakah bisa takdir tersebut berubah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fin nar." Tidaklah salah seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan mana tempatnya, apakah di surga ataukah di neraka. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu ya sudah, kita sesuai saja deh dengan yang Allah sudah tentukan, kan Allah sudah tentukan. Saya pasrah saja sudah. Terserah Allah mau tempatkan saya di surga dan di neraka. Boleh seperti itu," kata sahabat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La. Tidak boleh." Terus jadi harus bagaimana? I'malu, beramallah. Kenapa Nabi menunjukkan kita untuk beramal? Karena kita tidak tahu dan kita punya harap. Kita tidak tahu di mana tempat kita dan kita punya harapan. Maka mestinya kita melangkah menuju tercapainya harapan tersebut. Sebagai salah satu contoh, orang pengen sembuh dari sakitnya, dia berobat, dikasih resep obat, saya biar hidup minum racun saja. Ada yang berkata seperti itu, ingin sembuh minum obat, dikasih resep obat sama dokter. Enggak, saya pengen sembuh, tapi saya tidak perlu minum obat, saya minum racun saja. Akankah dia sembuh? Harapannya adalah sembuh, ada jalannya. Maka tempuh jalannya. Demikian pula ketika seseorang, seandainya sekarang dibuatkan sebuah pilihan kepada masing-masing dari kita, mau surga atau neraka? Jawabannya, mungkinkah kita maunya surga tapi jalannya ke neraka? Maka tempuh jalan yang akan menuju surga, taat kepada Allah, takwa kepadanya. Semua jalan kebaikan yang telah Allah tetapkan akan menghantarkan kita ke surga, itulah yang akan kita tempuh. Oleh sebab itu, meskipun telah ditentukan di mana tempat kita, di surga ataukah di neraka, masalahnya kita belum tahu. Sehingga tugas kita adalah beramal agar kita bisa mendapatkan harapan kita. Harapan kita masuk surga. Terlepas dari apakah nanti akan di surga ataukah di neraka, kita punya harapan, kita merengek, kita meminta, kita mengemis, kita memohon, bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan harapan tersebut. Seperti rengekan seorang anak kepada kedua orang tuanya meminta sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya pernah mendengar hadis, "La yaruddul qada'a illa ad-du'a." Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Apakah kita sudah mengetahui takdir sebelum terjadi? Apakah kita mengetahui takdir sebelum terjadi? Tidak. Ada enggak yang bisa berkata sekarang, "Takdir saya nanti makan siang pakai ayam goreng"? Ada yang bisa berkata seperti itu? Tidak ada yang bisa. Tapi kalau dia berkata, "Tadi saya sarapan pecel," karena sudah terjadi, maka takdir itu hanya bisa diketahui setelah ia terjadi. Setelah terjadi terungkap, "Oh, ini loh takdir saya." Adapun sesuatu yang belum terjadi, dia belum bisa kita pastikan adalah takdir saya. Betul atau tidak? Saya tidak tahu takdir saya apa kecuali jika sesuatu tersebut telah terjadi. Adapun yang belum terjadi, saya gak bisa bilang apa-apa. Betul atau tidak? Antum belum menikah, iya kan? Bisa gak sekarang antum bilang, "Jodoh saya adalah wanita cantik, solihah, kaya raya"? Bisa? Gak bisa. Kenapa? Belum terjadi. Ketika saya punya harapan itu, maka saya mencari, menempuh jalan agar saya dapatkan itu. Dan upaya kita menempuh jalan tersebut jika telah terjadi, itu pun bagian dari takdir. Jadi intinya pada dua, beramal sajalah sesuai dengan yang Allah tentukan agar kita mendapatkan harapan kita beramal. Yang kedua, pasrahkan, gantungkan harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan sedikit pun menzalimi hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah berfirman, dan Allah Rabbmu tidak akan menzalimi siapapun di antara hamba-hambanya. Jadi yang kedua tadi, la yaruddul qadha'a illa du'a, tidak ada yang dapat menghalangi takdir kecuali doa. Takdirnya juga belum kita tahu, ya kan? Takdirnya belum kita tahu kan? Maka berdoalah. Ini mulai bersin-bersin nih, badan mulai ngereges ini, padahal saya harus safar jauh misalnya. Ya Allah, lindungi hamba dari sakit, beri hamba kekuatan, beri hamba kesehatan. Kita tidak tahu kita akan sakit atau tidak, tetapi ketika kita berharap untuk sehat, berharap untuk segar bugar, kita berdoa kepada Allah, maka doa itu bisa saja menjadikan kita teralihkan dari takdir yang mungkin kita belum tahu apa yang merupakan ketetapan Allah buat kita. Berarti intinya ada dua, lakukan sesuai dengan ketentuan Allah, pasrahkan, minta yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan berprasangka baik, husnudzan kepadanya. Demikian akhi, barakallahu fikum. Silakan, masih ada yang lain? Silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, mohon penjelasan bagaimana hukum apabila kita meminta di terakhir teman, baik itu bercanda ataupun tidak, ataupun keluarga, ataupun meminta oleh-oleh, kalau mungkin saudara ataupun teman itu sabar atau Masya Allah. Barakallahu fikum. Apa hukumnya minta ditraktir atau titip oleh-oleh dari keluarga atau orang terdekat kita? Sebaiknya dihindari. Walaupun itu mungkin menjadi bagian yang mubah, cuman kalau sudah menjadi kebiasaan, khawatir masuk kepada yang tadi, kathratis su'al. Allah benci dari kita tiga hal, qila wa qal, katanya dan katanya. Ah, ini nih, ini yang tidak pernah lepas waktu kita darinya. Katanya, katanya, katanya, terus katanya. Allah benci dari kita katanya dan katanya. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda menyatakan hal ini lebih dari 14 abad yang silam. 1400 tahun lebih. Ternyata seakan-akan hadis itu tercermin pada kita hari ini. Allah benci sama kita kebanyakan sibuk dengan katanya-katanya, isu-isu-isu. Isu yang menjadikan waktu kita sibuk dengan hal yang sia-sia, atau justru kita sibuk dengan mengadu domba, sibuk dengan ghibah menggunjing orang lain, sibuk-sibuk-sibuk dengan apa yang tidak bermanfaat, lupa akan koreksi diri kita terhadap diri kita sendiri. Muhasabah kepada diri sendiri, itu yang Allah benci pertama. Yang kedua, kathratus su'al, banyak meminta. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Karenanya dalam pembahasan akidah tauhid, ketika sesuatu misalnya barang kita terjatuh, mana yang lebih afdal, kita ambil sendiri atau mintakan orang untuk mengambilnya? Yang lebih afdal, kita ambil sendiri. Ambil sendiri. Ustadz, kalau saya orang tua, saya ingin mendidik anak saya untuk bisa taat kepada saya. Boleh. Kalau targetnya atau tujuannya adalah untuk melatih anak, nak tolong Abi dibantu diambilkan kursi itu, Abi sedang sibuk ini, tangan Abi kotor atau yang lain, minta tolong diambilkan kursi nak. Boleh? Boleh. Tapi yang lebih afdal tentu saja adalah, satu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke rumah istrinya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah ada makanan hari ini untuk beliau makan?" Bayangkan. "Apakah ada makanan yang bisa kita makan hari ini?" Istri beliau menjawab, "Tidak ada." Kemudian beliau menjawab, "Kalau begitu, hari ini kita berpuasa." Beliau tidak mengarahkan, cobalah dicari barangkali ada itu sayur atau telur misalnya ya, didadar apa diceplok. Enggak. Kalau begitu kita berpuasa. Subhanallah. Maka yang lebih afdal adalah kita tidak membiasakan diri traktir dong. Ah, baru dapat proyek nih, baru dapat tender nih, baru. Dan seorang mukmin semakin banyak zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, zuhud dia tinggalkan, enggak mau dia. Silakan. Itu nikmat dari Allah buatmu. Buatku sudah ada jatahnya, aku yakin. Yang Allah titipkan kepadaku pasti tidak akan sampai kepada orang lain, yang merupakan jatah orang lain tidak mungkin terpeleset menjadi milikku. Hidupnya tenang, hidupnya cukup, kaya dia. Dia kaya karena tidak perlu meminta kepada orang lain. Dia kaya karena tidak perlu bergantung kepada orang lain. Sehingga afdal tinggalkan. Ya, minta ditraktir atau titip oleh-oleh. Ustaz, tapi saya titipnya saya bayar. Bukan minta dibeliin sesuatu sebagai oleh-olehnya. Kalau titip sesuatu, meminta bantuan kan berarti kan? Tentu saja tidak berbeda dengan tidak sama dengan kalau dia minta tolong dong, kemana nih? Ke Solo. Oh, tolong belikan ini ya. Ke Jakarta, tolong belikan itu ya. Di sana ada yang enak. Minta dibelikan, ini dihindari. Ini dihindari. Wallahu taala alam. Cukup insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, jika tidak lagi mempertemukan kita di dunia, semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus. Semoga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah, memasukkan kita bersama segenap keluarga dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.